Efesusa fasala sasamge. Paulus wasitun mamuna ti atyah igeskie. Waigo hatni magwe. Atyah nyege kwestie nege ti hula sugwe wasi irireti nus Efesuske. Eine mito tomolu telti Kristuske mamyoride metral sasamge de. Yau nege Paulus yau, ma Yesus Kristus ke wasi nyaso yau, mak tioha hula sogo ibuge. Kuten ma lema mo eras manus itia mat hula sogoe, yoranan itia but Yesus Kristus ke giminae. Ode guten huruk ma inaga eras manus hula sogoe, ode Kristus ke nege giore mumdagon. Leru hula sogoe anige, kali ralage eras maid. Waigo hatni magwe. Miamat leru hula sewe anige. Hula sewnege itiabut Yesus Kristus ke ama. Ode hula sewe yeti yahuk irmyato hagitnye mate tiral sasamge tor Kristus ke de. Denje hula sewe yalwasi eras saita sai maminti wensara eras ke nemumu ma it jagunde. Kiali Kristus ke. Ode giwat hula sogwe len la yala laito lasmerne mumu bonyo yili git je ma tetral sasam getor Kristus ke. Ma itnye ge nel ya itti hula sogwe kolane iria lema magawasi limosal elikne. Ode giala joske heige hula sogwe yohut de ma analie igit mea itnye ge ananait, kalilio bagait, ode kali Yesus Kristus ke biaklen mait. Hula sogo yohut koldesmia tioha ibuge, magiala ralage ma gimuk mugai. Hula sogo yohut koldes, mamodet leruot bitil anige, kali inege ralage eras mait yo lanak sialik. Hula sogo susurala eras des mait, ti tanetral sasam getor anana ilobak nede, nege Yesus Kristus ke. Ode giwat Kristus ke mia, desige olarage giboe lasmere kahane, den jehula sogo yal Kristus ke lara des, ma klitane tait, ode yal masyo situait limo sal nekreba. Hula sogo yalagol jes, kaliralage era saksialik, ode susura lairas des miaitio mausuk sialik. Ode alwasi hehe lulo liague, tiab alwasi hehe telge maid. Ma bisa ma tregana te wasi namam lai itanuk nekremumu nekbuanare. Nege hula sogelio suwasi rekrek ke maid, maktio haibuge magyala ralage magimuk mugai. Heit lusoge hula sogwe ihunik wasi rekreknye ti irgie. Keske de selselne al Kristus ke, ma Kristus ke yala rekrek desige ma ditide. Hula sogwe wasi rekrek desige kolnye. Ana jait sewa iohut ke, desige hula sogwe ana yal nam ribun maminti wen sarai raso, tiabal nam ribun maminti lasmerge kahane, ma yeti yahuk nam desikre mumuti sasam, ma yalti Kristus ke. Ma Kristus ke iga usuk hatu ode hiareta ti nam desikre mumu. Ode jala joske heige, hula soga yohut de, ma yiligit, ma wasi iriait de. Ma itnyege tetral sasam getor Kristus ke, mak tioha hula soga wasi rekrek ke. Hula sounege tien mukma tela iregire mumune anak diti maktioha ibuge. Aram nyege iria Yahudi aram, ma aramyal arwas mirmuri hareti Kristus ke akmunade. Hula sogue yilig aramma aram leruo mitilanige, kali hula sounege sunwa yaksialik. Desigo iria lema Yahudie, eine daguno ntiomolu berita mlagi toha hula sogwe. Nege berita ras malos wo goljabe ma hula sogwe yaorif irgene. Odegi wat mitomolu berita ras des, desigo ntiohakti Kristus kedagonde. Denje hula sogwe yal memean ge tie ma tioha wasit nyetak ihatetak ke ma geluk nyatos ohe einege wasi iriae dagunde. Ode memean inalma itmiumune geluk nyatos dagun ohe ana hula sogwe yal elik nam ihatetak ke ma itnye. Ode ana tatot nam desikre mumu tigiwat hula sogwe yaditi tioha nuskek temne ti tiben pi atyat kene. Ode sialagit biay wen serai raske, kali itnye hula sogwe litan eta itnya wasi iria itje. Ode hula sogwe yala namne kremumu ma wasi iria itnye tleru ot bitilanige, kali inege sunwa iak sialik. Paulus siambayan tirma baca wasi atyahnye. Lema dewa igo hatni makmato hak maminti nus Efesuse. Kiwat tomo luo mikten tema mtio hakiti ebut Yesus ke oden liobak hula sogwe wasi riremumu. Denje lema gumres mak sualageras ke bati hula sogwe kialie. Ode lema gumlua geti wasi kswambayan are. Nege kswambayan ti tiamat hula solan lahuke. Inege itiabut Yesus Kristus ke ama. Ode juat sambayan, desigo aguten ma hula sogwe memean ge gyal hehe ilulo liagwe tie, ode kliosu hula sogwe tie. Ma einege mie hula sogwe ralage, ma wasi mihe ralage des, tiabalak tiabal toha. Ode sambayan daguno, guten ma hula sogwe liaga tuhumire, ma ahmiya bain-baina aktela eras hula sogwe ihatetak ma isosan ma ana inal tiene. Lema denje einege bisa ma migita ma nyal tohai. Kali hula sogwe yilige ma wasi iriaede. Ode guten dagun ma mie bain-bain wasi eras ihatetak ma isosan gita wasi iriaitnye ma ana tsaiti. Wasi eras nege lanak sialik, ode lema gimreselik. Ode ksombayan dagun ma mie bain-bain ohe, hula soge wasi haretke lanak sialik ma lemat lautal. Ode wasi haret des, yal maitnya ksialug iria matohagitnye. Ode wasi haret desige ma iskola amal jau inalma, iala Yesus Kristus kema imorif huruk toha irmya matirene. Ode hula sogwe amal jau desige, yalma siala Kristus kebai wen serairas ke, mati akul pi hula sogwe seri wange. Lema denje Yesus Kristus ke wasi haret kelan, makbilak eseita eseiti ihareta laito lasmerne. Nege lema hiareta namma minti laito lasmerge kahaneti senwebo, de hiareta nam nekremumuti kibak narune. Ode hula sogwe yal haretke ti Yesus Kristus ke, ma namma minti laito lasmerge kahane, Kristus ke miesana hiareta rakten temumu. Ode hula sogwe bitil Kristus ke ma iga usukhatu ti irmyatohak ti inekremumu. Ode irmya tohak ti inekre, Kristus ke tenan gedes. Ode Kristus ke yal namma minti ralage kralage mumune, ma yal magi minti irmya tohak ti ine mumu. Ode Kristus nege, ine inal mormorif keti nam yala nekre mumu, ti buen gabeita gabeibo.